السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الواحد القهار حكم بالفناء على هذه الدار والبقاء على دار القرار. يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. وأشهد أن لا إله إلا الله العزيز الغفار وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار صلى الله عليه وعلى آله وصحابته البررة الأطهار وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، معاشر المسلمين، جمعة رحمني ورحمكم الله. Pada hari-hari yang telah berlalu, kita menunggu kedatangan masuknya bulan Ramadan. Kita menunggu kedatangan tamu yang agung, suatu musim yang penuh dengan kebaikan yang didambakan oleh setiap muslim dan muslimat. Musim yang di dalamnya terdapat pengampunan dan pembebasan dari api neraka. Terdapat rahmat dan kebaikan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dibuka di dalamnya pintu-pintu sorga dan pintu-pintu rahmat. Ditutup pintu-pintu neraka dan para syaitan dibelenggu. Bulan yang di dalamnya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan berbagai keutamaan, kemuliaan, pendidikan dan kebaikan bagi umat Islam. Dan di hari-hari ini kita akan segera meninggalkan Ramadan. Hari-hari tersebut akan berpisah dari kita. Demikianlah hari-hari dalam kehidupan ini. Waktu terus bergulir, masa tidak bisa tertahan. Yuqallibullahu al-layla wan-nahar inna fi dhalika la'ibratan li'ulil absar. Allah membolak-balik siang dan malam. Sesungguhnya di dalam hal tersebut terdapat pelajaran, renungan bagi orang-orang yang memiliki hati. Dan setiap waktu ada ujungnya, setiap ajal ada akhirnya. Allah firman, walikulli ummatin ajal idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Setiap umat ada ajalnya. Apabila ajalnya telah datang, maka tidak bisa diakhirkan, tidak pula bisa dikedepankan. Karena itu bertakwalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Manfaatkanlah hari-hari dari kehidupan ini. Ambillah pelajaran dari perputaran hari-hari tersebut. Karena yang mengambil pelajaran hanyalah orang-orang yang memiliki perhatian, memiliki keimanan dan ketakwaan. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina adhaban nar. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi dan perseligantian siang dan malam terdapat ayat-ayat bagi ulil albab, yaitu orang-orang yang selalu berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan berdiri maupun dalam keadaan duduk ataupun dalam keadaan berbaring. Mereka selalu berfikir di dalam penciptaan langit dan bumi seraya berkata, wahai Rabb kami, tidaklah engkau menciptakan seluruh hal ini sia-sia. Maha suci engkau. Jagalah kami, peliharalah kami dari siksaan api neraka. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, inna fi ikhtilafil layli wan nahar wa ma khalaqallahu fis samawati wal ard la ayatin liqaumi yattaqun. Sesungguhnya di dalam perseligantian siang dan malam dan apa yang Allah ciptakan pada langit dan bumi terdapat ayat-ayat bagi kaum yang bertakwa. Hanya orang-orang yang bertakwa yang mengingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang memiliki rasa takut kepadanya, yang mengetahui bahwa tugas di dalam kehidupan untuk mempersiapkan bekal hanyalah mereka yang mengambil pelajaran dari pergantian waktu dan persiligantian siang dan malam tersebut. Ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Jihad belum lagi berhenti. Tugas belum lagi berakhir. Walaupun dalam waktu dekat ini kita akan berpisah dengan Ramadan, namun Allah subhanahu wa ta'ala masih membukakan untuk kita semua kesempatan. Gunakanlah hari-hari yang datang ini sebaik mungkin sebagai suatu amalan yang memberatkan dan memberikan kebaikan untuk kita semua di dunia dan di akhirat. Jangan sampai Ramadan berlalu dan kita tidak tergolong kepada orang-orang yang diampuni dosanya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan dari salah satu orang yang sangat celaka di bulan ini, man adrakahu Ramadan falam yughfar lahu, adalah orang yang didapati oleh bulan Ramadan kemudian tidak diampuni dosa-dosanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita di 10 malam terakhir di bulan Ramadan dan di akhir Ramadan ini lebih utama daripada awalnya. Telah syah di dalam hadis Aisyah yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashr al-awakhir ma la yajtahidu fi ghairihi." Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersungguh-sungguh di 10 malam terakhir, kesungguhan yang beliau tidak bersungguh-sungguh dengannya pada waktu-waktu yang lainnya. Dan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Idza dakhala al-ashru kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru shadda al-mi'shara shadda al-mi'zara wa ahya lailatahu wa ayqadha ahlahu." Apabila telah masuk 10 malam terakhir, maka beliau mengencangkan tali pinggangnya, beliau membangunkan keluarganya dan menghidupkan seluruh malamnya Karena itu gunakanlah kesempatan yang baik ini. Gunakan nikmat dan kesempatan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Kita melihat persiligantian waktu, hari-hari yang berlalu sedemikian cepatnya. Harusnya kita mengambil pelajaran bagaimana memanfaatkan nikmat dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala pernah ditanya, "Kapankah seorang hamba itu beristirahat?" Kata beliau, "Inda awwali qadumihi lil jannah." Dia beristirahat adalah di awal kali dia mendatangi sorga. Iya, apabila seorang telah menginjakkan kakinya di sorga, baru ada istirahat bagi seorang muslim dan muslimah. Itulah jaminan baginya bahwa dia telah selamat. Tetapi siapa yang belum mencapai kehidupan akhirat, masih berada di kehidupan dunia ini, tidak ada jaminan baginya bahwa ia telah dijadikan sebagai penghuni sorga, dijamin dengan kebaikan dan keselamatan untuknya di akhirat. Karena itu manfaatkanlah hari-hari yang baik ini. Semoga kita semua tercatat sebagai hamba-hamba yang selalu beriman, bertakwa kepadanya dan mendekatkan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Dalam sebuah ayat Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan, "Wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha." Janganlah kalian seperti seorang perempuan yang melepaskan pintalan-pintalan benang yang sudah dia ikat dengan sangat kuatnya sehingga pintalan-pintalan tersebut menjadi bercerai-berai kembali. Di dalam ayat ini terdapat peringatan tentang kewajiban seorang muslim untuk menapaki jalan ketaatan, istiqamah di atasnya. Istiqamah di atasnya, tidak seperti perempuan ini. Ia sudah mengikat jahitannya dengan sangat kerasnya, memintalnya dengan sangat kuatnya. Tetapi setelah itu dia lepas satu persatu, kemudian menjadi tercerai-berai. Maka ini peringatan bagi seorang hamba, jangan sampai di bulan Ramadan dia telah giat dengan ketaatan-ketaatan, ia telah menegakkan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sangat kuatnya. Namun setelah itu ibadah-ibadah tersebut gugur, hilang satu persatu darinya. Jangan sampai ibadah-ibadah tersebut hanya dia laksanakan di bulan Ramadan. Karena beribadah kepada Allah bukan hanya di suatu saat, bukan pada saat tertentu saja, bukan di suatu bulan tertentu, dan bukan pula di suatu musim tertentu. Siapa yang beribadah kepada Allah hanya karena Ramadan, sebentar lagi Ramadan akan berlalu. Namun siapa yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ikhlas untuknya, fa innallaha hayyul la yamut, sesungguhnya Allah Maha hidup, tidak Maha hidup, Maha kekal, tidak akan mati. Dan seorang yang beribadah kepadanya akan selalu mendapatkan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena itu jagalah diri-diri kita di atas ibadah, dan istiqamalah di atas jalannya, dan perhatikan ibadah-ibadah yang lain yang merupakan rukun-rukun keislaman. Puasa adalah salah satu rukun dari rukun Islam, tapi di atasnya ada rukun-rukun Islam yang lebih wajib, ada rukun-rukun Islam yang lebih kuat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dari keislaman tersebut, kewajiban seorang hamba menjaga dirinya di atas tauhid, memurnikan ibadahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan segala bentuk kesyirikan, segala bentuk bid'ah dan khurafat. Dari rukun keislaman tersebut adalah seorang hamba menegakkan salat 5 waktu, menjaga dan memeliharanya. Dan dari rukun keislaman adalah seorang hamba mengeluarkan zakatnya. Ini dari rukun-rukun keislaman lebih penting dari puasa. Karena itu sangat celaka dan tidak beruntung, dan dari alamat tidak diterimanya puasa, seorang yang melakukan ibadah puasa, menjaga puasanya di bulan Ramadan, tetapi ia melalaikan rukun-rukun Islam yang lebih agung dan lebih penting darinya. Hendaknya bulan Ramadan ini menjadi pelajaran dan menjadi madrasah untuk kita semua, guna membangun kehidupan-kehidupan kita di masa mendatang, dan membuka lembaran-lembaran yang indah yang kita harapkan kebaikannya dan kita harapkan keindahannya tatkala kita semua menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala pada segala keadaan. Allah mengingatkan kepada nabinya, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadalah engkau kepada Allah hingga kematian datang menjemputmu. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada nabinya, atau mengisahkan ucapan Nabi Isa alaihi salam, wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Dan Allah mewasiatkan kepadaku agar aku menegakkan salat, mengeluarkan zakat sepanjang aku hidup. Sepanjang aku hidup. Maka ketahuilah bahwa seluruh dari kehidupan ini ada arti dan maknanya. Ada pertanggungjawaban dan hisab yang harus kita persiapkan dan harus selalu kita ingat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seluruh hal tersebut apabila tidak kita persiapkan dari kehidupan dunia ini, tidak kita harapkan kebaikannya di dunia ini, maka tentunya di akhirat kelak seorang hamba juga lebih tidak mengharapkan kebaikan, lebih tidak mengharapkan lagi kesejahteraan dari apa yang dia lakukan. Karena itu hiasilah seluruh kehidupan ini dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Peliharalah diri ini di atas hal yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada hal yang dicintai dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah bahwa setiap amalan ada hisabnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Dzar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan bahwa Allah berfirman, "Ya ibadi, innama hiya a'malukum, uhsiha lakum tsumma uwaffikum iyyaha, فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya itu hanyalah amalan-amalan kalian sendiri. Aku hitung dengan sangat detailnya. Kemudian aku balas kalian secara sempurna terhadap amalan kalian. Barang siapa yang mendapatkan kebaikan, hendaknya dia memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Dan barang siapa yang mendapatkan selain daripada itu, jangan sekali-sekali dia mencela kecuali dirinya sendiri. Iya, setiap saat dari kehidupan ini pasti ada pertanggungjawaban. Kalau seorang hamba tidak beruntung di dalam kehidupannya dan amalannya di dunia, pasti dia akan menuai kerugian. Dan itulah kehidupan. Karena di dunia ini hanya ada dua golongan, orang yang beruntung dan orang yang merugi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata beliau, "Kullun nasi yaghdu fabai'un nafsahu famu'tikuha aw mubikuha." Setiap manusia itu berupaya, berusaha. Dengan upayanya ada yang membebaskan dirinya dari api neraka, dan dengan upayanya ada yang justru menjatuhkan dirinya ke dalam api neraka, wal iyadhu billah. Renungi dan perhatikan di mana keberadaan diri kita pada salah satu dari dua golongan ini. Apakah kita semua dari orang-orang yang membebaskan dirinya dari api neraka, ataukah sebaliknya dia adalah orang yang menghancurkan dirinya, menjatuhkannya ke dalam api neraka, wal iyadhu billah. Dan di akhirat kelak hanya ada dua golongan, faminhum syaqiyyun wa minhum sa'id. Di antara mereka ada yang beruntung dan di antara mereka ada yang merugi. Hanya ada dua kelompok, fariqun fil jannati wa fariqun fin nar. Fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir. Satu kelompok di dalam surga dan satu kelompok di dalam neraka yang menyala-nyala. Hanya ada dua keadaan. Wa minhum wa innallaha huwa adhaka wa abka. Sesungguhnya dialah Allah yang membuat tertawa dan dia pula Allah yang membuat menangis. Hanya ada orang yang tertawa pada hari kiamat, bersiri-siri dan bergembira dengan amalannya, dan hanya ada orang yang berduka, menangis dan meraung melihat kejelekan amalannya pada hari kiamat. Karena itu, waktu untuk merenungi beramal adalah di kehidupan dunia ini, dan di akhirat kelak waktu hisab tidak ada amalan, tidak berarti suatu penyesalan. Siapa yang ingin menyesal dan bertobat, hendaknya dia mulai dari hari-harinya di kehidupan dunia ini. Segera ia menyambut kesempatan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan. Dan jangan dia lalai dari nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala bukakan untuknya. Ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung akhirnya, tergantung ujungnya. Karena itu di hari-hari terakhir di bulan Ramadan ini, mari kita persiapkan amalan-amalan sebaik mungkin untuk menutup amalan-amalan yang telah berlalu di bulan Ramadan ini. Jangan dianggap bahwa yang terbaik dari amalan di awal bulan, justru yang terbaiknya adalah di akhirnya. Dan yang menentukan amalan adalah penutupnya. Maka hendaknya kita manfaatkan waktu dan kesempatan ini. Mari kita renungi dua hari atau tiga hari yang akan berlalu ini. Kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, selalu berharap kepadanya, selalu bertawakal kepadanya, supaya kita digolongkan kepada orang-orang yang dirahmati oleh Allah di bulan ini, mendapatkan pelajaran dan bekal yang baik di bulan Ramadan, dijadikan sebagai hamba-hamba yang diampuni dosanya dan dibebaskan leher-lehernya dari api neraka. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik, rahmat dan inayahnya kepada kita semua dan menjaga kita semua di atas jalan istiqamah. Innahu waliyu dhalika wal qadiru alaih. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb. Innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الدائي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه أما بعد. Hari ini adalah hari yang ke-28 dari bulan Ramadhan. Dan di akhir Ramadhan ada suatu amalan yang sangat agung, syariat yang indah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya untuk menutup amalan di bulan Ramadhan, yaitu mengeluarkan zakat fitrah. Mengeluarkan zakat fitrah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fa shalla." Sungguh telah beruntung orang yang mengeluarkan zakatnya, kemudian dia mengingat nama Allah dan melakukan salat. Sebagian dari ulama menafsirkan ayat bahwa mengeluarkan zakat yang dimaksud adalah zakat fitrah. Mengingat Allah adalah mengingat Allah Subhanahu wa taala setelah lepasnya bulan Ramadan dengan bertakbir dan berzikir sebagaimana di dalam ayat yang lain, walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun, supaya kalian bertakbir membesarkan Allah terhadap hidayah Allah berikan kepada kalian dan supaya kalian bersyukur. Fa shalla, melakukan salat. Salat yang dimaksud adalah salat Id. Ini adalah amalan-amalan yang agung yang disyariatkan mengakhiri bulan Ramadhan. Zakat fitri, membesarkan dan mengagungkan Allah, bertakbir kepadanya dan melakukan salat Idul Fitri. Melakukan salat Idul Fitri. Pada zakat fitri ini kewajiban atas setiap muslim dan muslimah, sebagaimana yang diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Umar berkata, "Farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shadaqatal fitr ala kulli nafsin minal muslimin." Hurrin au abadin, imra'atin au rajulin, imra'atin au rajulin, saghirin au kabirin, sa'an min tamrin au sa'an min sya'ir. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitri tersebut terhadap setiap jiwa dari kaum muslimin, kecil maupun besar, bebas maupun merdeka, laki-laki maupun perempuan, kecil maupun besar. Kewajibannya satu sa' dari korma atau satu sa' dari gandum. Kewajiban zakat fitri ini diwajibkan atas setiap muslim yang terpenuhi padanya tiga syarat. Yang pertama, dia memiliki keislaman, dia adalah seorang muslim. Dan yang kedua, dia memiliki kecukupan. Pada hari, pada malam idnya, dia memiliki kelebihan makanan yang melebihi kebutuhan pokoknya. Dan kelebihan makanan tersebut sebesar satu sa'. Dan satu sa' adalah sejumlah 4 mud. Dan 1 mud adalah 2 telapak tangan orang biasa. 2 telapak tangan orang biasa. Sebagian ulama mengukurnya dengan timbangan. Ada yang mengukurnya 2 kilo 40 gram. Ada yang mengukurnya 2 kilo 600 gram. Dan ada yang mengukurnya dengan 3 kilo. Siapa yang kewajibannya, siapa yang memiliki kelebihan di ukuran tersebut, maka hendaknya dia keluarkan sebagai zakat fitri yang dengannya dia mendapat kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Ibnu Majah, Dharqutni dan selainnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Rasulullah, Ibnu Abbas berkata, "Farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shadaqatal fitr tuhratan lis-sha'imi min al-lagwi war-rafath wa tu'matan lil-masakin. فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات." Ibnu Abbas bertutur, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitri sebagai pensuci bagi orang yang berpuasa dari kelalaian dan kesia-siaan yang dia lakukan, sebagai makanan bagi orang-orang yang miskin. Siapa yang mengeluarkannya sebelum salat, maka itu adalah zakat yang diterima. Dan siapa yang mengeluarkannya setelah salat, tidak dihitung zakat lagi, tidak dihitung zakat lagi, hanya saja hanya dihitung sebagai suatu sedekah dari sedekah-sedekah yang lainnya. Karena itu ada waktu pengeluaran zakat fitri. Waktu kewajiban zakat fitri tersebut adalah ketika berakhirnya Ramadan. Ketika berakhirnya Ramadan, begitu terbenam matahari di akhir Ramadan dan telah masuk bulan Syawal, maka itu adalah awal kewajiban. Dan kewajiban berlaku hingga imam khatib berdiri menyampaikan khutbahnya. Hingga imam berdiri menyampaikan khutbahnya. Ini adalah waktu kewajiban. Namun siapa yang ingin mengeluarkan zakat fitrinya sehari atau 2 hari sebelum berakhirnya Ramadan, yaitu di tanggal 28, 29 atau di tanggal 30 dari bulan Ramadan, insyaallah taala itu adalah hal yang tidak mengapa dan telah dilakukan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau begitu, kesimpulan di dalam pengeluaran zakat fitri, waktu pengeluaran zakat fitri itu ada yang merupakan waktu kewajiban, yakni setelah terbenamnya matahari di akhir Ramadan. Dan ada waktu disunnahkannya mengeluarkan zakat fitri karena terafdalnya dikeluarkan sebelum seorang itu keluar ke lapangan. Sebelum seorang keluar ke lapangan, dia mengeluarkan zakat fitrinya. Dan ada waktu diperbolehkan mengeluarkannya, yaitu boleh dia keluarkan tanggal 28, 29, sehari atau dua hari sebelum berakhirnya Ramadan. Ini adalah waktu pengeluarannya, tidak boleh dikeluarkan sebelum daripada itu. Siapa yang mengeluarkannya sebelum daripada waktu tersebut atau setelahnya, maka tidak dihitung sebagai zakat fitri, hanya dihitung sebagai suatu sedekah dari sedekah biasa. Kemudian perlu diingat bahwa zakat fitri ini harus dalam bentuk makanan pokok. Harus dalam bentuk makanan pokok. Tidak boleh dikeluarkan dalam bentuk uang. Karena uang ada di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melakukannya. Tidak pula pernah menganjurkan para sahabatnya untuk melakukan hal tersebut. Dan dimaklumi bahwa pengeluaran zakat fitri dalam bentuk makanan pokok ini adalah suatu syariat yang agung, suatu simbol Islam yang terlihat dan tampak di akhir-akhir Ramadan. Kelihatan bagaimana kaum muslimin sibuk untuk menyiapkan makanan pokoknya, apa yang biasa dia makan, kemudian dia antar, dia pikul, dia bawa kepada siapa yang berhak untuk menerimanya. Ini syariat yang terlihat tampak dan agung, berbeda dengan orang yang mengeluarkannya dengan uang, mengeluarkannya dengan mata uang, tidak akan tampak keindahan dari syariat tersebut. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik dan rahmatnya kepada kita semua, dan menutup Ramadan kita ini sebagai menutup Ramadan kita ini dengan amalan yang terbaik, yang terindah, dan yang paling dicintai dan diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana kita memohon supaya akhir Ramadan kita ini ditutup dengan kebaikan, kita juga memohon kepadanya semoga seluruh dari umur kita dan segala kesempatan yang Allah berikan ditutup dengan kebaikan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, dan kita semua dicatat sebagai hamba-hambanya yang menjadi penghuni surganya, orang-orang yang berhak mendapatkan rahmat dan keridhaannya. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.